Bahkan itu di antara akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Akhlak itu tidak mesti kemudian bahasannya hanya hubungan kita dengan orang lain. Perilaku yang kita miliki, kemudian kita berinteraksi dengannya dengan orang lain. Hingga kemudian menjadi adab. Tapi akhlak yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita tercipta ke dunia dengan begitu banyak kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu na'udzubillah seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kezaliman yang luar biasa. Allah berikan kita nikmat sejak kita di dalam rahim ibu kita. Tentunya poin itu kita pasti lupa. Bahkan mungkin ketika kita masih kecil pun, sampai umur 5 atau 6 tahun mungkin kita masih punya memori. Sebelumnya kita enggak tahu. Ulun pribadi, memori TK nol kecil ulun masih ingat. Sebelum itu sudah hilang. Artinya dari kita terlahir, kemudian kecil sampai sekarang, nikmat Allah begitu banyak. Tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Tak taunya kemudian suatu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ujian yang cukup berat. Kenapa kemudian berbuat syirik? Kenapa kemudian kembalinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna syirka la dhulmun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, harus bersikap adil. Mendapat nikmat kita begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu bukti kita memiliki akhlak yang mulia. Yang kita persembahkan pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hamba dengan dirinya sendiri, ia dengan menambah ketaatan dan menjauhi syubhat dan syahwat. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia bertakwa, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhadap dirinya seperti ini. Dan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, ia berlaku adil kepadanya. Jadi ketika kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersikap adil, kepada diri kita sendiri juga, kepada orang lain pun demikian. Dan dosa kezaliman tentunya adalah dosa yang membuat seseorang akan merugi di hari kiamat kelak. Sering kita menyampaikan sabda Nabi Muhammad berikut ini sebagai pengingat agar kita tidak berbuat zalim kepada manusia. Sama binatang saja kita tidak boleh zalim. Kepada binatang yang memang harus kita sembelih saja kita tidak boleh zalim. Yaitu binatang kurban. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau menasihati sahabatnya agar tidak mengasah pisau atau parang bahasa kita di hadapannya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Qataltahu marratain?" Apakah kamu membunuhnya dua kali? Sudah mati duluan dia sebelum dia disembelih. Kambingnya kena mental. Apalagi pian sampai bepandir, maasahnya tuh pian memandiriinya, matinya wayan. Asah di tempat yang lain. Plus di antara keterangan Imam Nawawi untuk hadis itu, binatang-binatang yang lain pun kita jauhkan dari tempat penyembelihan agar mereka enggak lihat, nanti mati dua kali juga. Sama binatang yang kita diperbolehkan tentunya untuk menyembelih dan memakan dagingnya, ada adabnya. apalagi kemudian gen manusia. Kata Nabi Muhammad SAW, atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kita itu yang tidak punya dirham, yang tidak punya perkakas. Fakir. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muflisu fina, maksudnya yang beliau maksudkan bukan itu. Itu mungkin orang yang bangkrut versi di dunia. Ya. Yang Nabi Muhammad maksudkan adalah berikut. Al-muflisu fina, man ya'ti yawm al-qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin, wa ya'ti waqad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha. Wala, aduh ada lima. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah yang nanti datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala semua pahala dia bawa. Tapi ketika di dunia dia pernah mukul orang. Dia pernah caci maki orang. Dia pernah tuduh orang berzina. Dia pernah ambil harta orang. Dia pernah tumpahkan darah orang. Kezaliman-kezaliman. Dan Nabi Muhammad fokus dengan lima perkara. Yang pertama berkaitan dengan dosa lisan, caci maki. Dosa lisan, menuduh orang yang bukan-bukan, diantaranya tuduhan berzina. Kemudian dosa tangan, mukul orang, ngambil harta orang. Apalagi koruptor ya, waduh. Anda kira selesai ketika Anda di penjara. Yang Anda zalimi banyak. Sangat mungkin kemudian mereka menuntut haknya nanti. Makanya orang yang pernah mencuri, kemudian suatu saat dia bertobat, tobatnya susah. Karena harus minta maaf kepada orang yang pernah dia curi. Gimana itu? Tapi itu harus dia lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Maka orang ini akan diberikan padanya kebaikan orang ini. Artinya orang yang terzalimi akan diberikan padanya kebaikan orang yang menzalimi. Bangkrut. Karena bisa jadi orang yang berbuat kesalahan itu umurnya panjang. Artinya bertaubat dia, sudah jadi orang baik dia, soleh dia. Tapi kezalimannya sama orang belum selesai. Ditagih sama orang itu. Fa'in faniyat hasanatuh. Apabila kebaikannya sudah habis. Karena yang dia bayarkan banyak. Yang dia zalimi banyak. Habis kebaikannya. Turihat min khotoyahum. Akan dilemparkan, akan diberikan kepadanya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang yang dia zalimi. Waduh. Sudahlah kebaikan habis, keburukan orang kemudian yang dia pikul. Thumma turiha finnar. Kemudian dilemparkan dia di api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat zalim. Apalagi orang yang kita zalimi, orang terdekat ya. Orang tua, pasangan, anak, waduh. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita berbuat adil kepada Allah, maka prakteknya dengan bertakwa. Kepada diri sendiri, jauhi syahwat, syubhat. Bahkan di antara akhlak yang dengannya seorang bisa menghiasi dirinya, menjauhi perkara-perkara yang haram. Orang ketika menjauhi perkara-perkara yang haram, itu bukti dia takut kepada Allah. Di antara perkataan Syekh As-Sa'di. Orang ketika menjauhi perkara-perkara yang haram, itu bukti dia takut. Sebaliknya, ini bukan perkataan beliau, ini tambahan dari saya hanya membalik perkataan beliau. Sebaliknya berarti kalau orang kemudian tidak pernah, atau misalnya menganggap ringan sebuah dosa, dia berarti gak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mustahil masuk neraka. Kalau Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti mustahilnya air yang keluar dari ketel untuk kembali ke yakni ke ketel atau cirat tersebut. Dari atas ke bawah. Enggak mungkin dia balik dari bawah ke atas. Ini yang menjadi masalah kita semuanya. Kenapa kemudian kita masih melakukan dosa ini dan itu? Karena kita enggak takut. Jarang mungkin membaca ayat-ayat atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peringatan, ancaman, ngerinya neraka. Kalau boleh pakai kaidah mafhum mukhalafah ya. Pemahaman secara terbalik ya. Ketika nikmat surga itu masih banyak yang Allah sembunyikan, harusnya neraka juga seperti itu. Ketika nikmat-nikmat surga yang kita tahu, yang kita dengar dari firman dan sabda, tak taunya masih ada yang Allah sembunyikan yang lebih dahsyat daripada yang pernah Allah sebutkan dan Nabi Muhammad sebutkan, harusnya neraka juga kayak gitu. Masih ada azab-azab yang lebih mengerikan yang akan Allah berikan kepada orang yang memasukinya. Kalau boleh pakai kaidah pemahaman terbalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Ayat yang biasa dipakai PKS ya. Iya kan? Biasanya pakai ayat ini. Partai Keadilan biasanya pakai ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan atau kepada takwa atau ketakwaan." Surah Al-Maidah ayat 8. Perhatikan keterangan ayat ini. Mengenai ayat di atas, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kebencian mereka, yaitu orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang kafir yang merupakan kebencian yang diperintahkan. Kita benci, kita berlepas diri secara mutlak itu dari orang kafir. Dari orang kafir, orang musyrik, atau sebagian kaum muslimin. Pelaku dosa besar dan dosanya itu disebutkan di firman atau juga sabda, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, sudah dinasehati tapi dia lanjut. Ini prinsip al-wala wal-bara' ya. Di antara prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah. Siapa orang yang kita loyal kepada mereka? Kaum muslimin. Siapa orang yang kita loyal di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain? Kaum muslimin pelaku dosa. Benci kita dengan dosanya, cinta dia karena dia adalah seorang muslim. Maka dosa yang dia lakukan kita ingkari, orangnya kita nasihati. 3. Orang yang kita benci, orang yang kita berlepas diri darinya secara mutlak, kafirin, musyrikin, mulhidin, orang-orang yang menyimpang, nyempal dari Islam, atau sebagian kaum muslimin yang disebutkan tadi. Pelaku dosa besar, dan dosa besarnya diancam dengan keluar dari Islam, sudah diingatkan tapi dia lanjut. Maka harus berlepas diri. Enggak boleh temenan. Apalagi kemudian kita, yakni prinsipnya masih lemah, nanti ikut. Jadi, kebencian kita terhadap orang-orang kafirin, musyrikin, itu diperintahkan. Tapi perhatikan bagaimana perintah keadilannya. Apabila kebencian yang diperintahkan oleh Allah, pelakunya dilarang berbuat zalim terhadap orang yang dibencinya, benci kita, memiliki permusuhan kita di dalam hati ini kepada orang-orang kafirin, tapi tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Anda misalnya pedagang dan kemudian Anda ngambil barang di supplier atau distributor yang rata-rata non-muslim, maka Anda harus bayar. Kalau Anda nggak bayar, Anda zalim, sekalipun mereka non-muslim. Dikasih termin 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, bayar. Buktikan kemudian kita memiliki akhlak yang mulia sebagai seorang muslim. Buktikan kita memiliki manhaj yang lurus sebagai seorang muslim. Benci kita secara akidah kepada mereka. Mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berkaitan dengan kezaliman, oh kita tidak berbuat zalim. Bahkan ya, untuk non-muslim semuanya di Indonesia, mereka bisa ngukur bagaimana, yakni kaum muslimin. Jadi kalau misalnya ada yang keluar-keluar bahwasanya Islam itu atau kaum muslimin itu tidak toleran, tanya ke non-muslim yang di Indonesia. Mereka insya Allah bisa jawab. Karena mereka hidup aman, nyaman, tentram. Kalau kita tidak toleran, ya udah mati semua mereka itu. Kita bunuhin. Ulun aja ya, ke tempat Abah ya. Abah itu di Dahlia itu tahun 85-an mungkin. 85-86 lah. Sampai sekarang. Beberapa non-muslim yang ada di Dahlia masih di situ. Nggak pindah. Karena tenang dan aman dan nyaman mereka. Itulah kaum muslimin. Kalau kita ini barbar, udah mati semua orang non-muslim. Makanya dulu ya, pernah ya, ulun diundang acara buka puasa bersama gitu. Salah satu gimnasium, ulun kira yang diundang yang muslim aja. Totonya semua member yang non-muslim pun datang. Totonya sebelum ulun ceramah, diberikan pembukaan oleh yang punya gym. Agamanya kalau nggak Hindu, Buddha gitu. Nggak tahu saya. Tapi ada nyentil tentang intolerannya kaum muslimin. Wah, kurang ajar nih. Saya sudah nyiapin satu materi gitu ya. Tapi begitu ada orang, waduh, saya ganti materi langsung saat itu juga. Harus siapin yang lain. Jadi begitu diberikan kesempatan, jangan sampai kemudian nanti kaum muslimin termakan syubhat itu. Iya ya, kita ini gak toleran. Ya. Langsung saya tanya, Bapak umurnya berapa Pak? 55 katanya. Berapa lama di Banjarmasin, Pak? Udah 30 tahun terakhir. Masih hidup, Bapak ya, saya bilang. Diam dia. Kalau kami enggak toleran, Bapak udah mati lama, Pak. Saya tunjuk padahal badannya gede. Bapak apa? Bodoh amat. Artinya kalau ya ni satu lawan satu pasti kalah sudah kita. Kan kadang kita tuh kalau berani ya, kalau misalnya setara gitu ya. Tingginya kurang lebih, beratnya kurang lebih. Berarti kan beratnya pukulan kurang lebih. Ini kalau lebih tinggi berarti lebih serem. Dipukulnya selesai kita. Tunjuk aja udah. Bapak udah mati lama, saya bilang. Dan yang lain tuh yang di belakang-belakang tuh, yang non-muslim juga terdiam mereka. Udah mati semua Bapak ini. Kalau kami tidak toleran. 30 tahun Bapak di Banjarmasin. Aman, nyaman, tenang. Dan punya bisnis pula. Gak usah ajari kaum muslimin untuk toleransi. Nabi Muhammad itu gelarnya Nabi Yusamha atau Nabi Samha. Nabi yang penuh dengan toleransi. Walaupun di antara makna lain sama itu bisa bermakna mudah, gampang. Tapi sebagian menerjemahkannya penuh dengan yang ditenggang rasa. Agama Islam dengan kaum musliminnya. Jadi gak usah ngajarin kita. Zalim sama binatang kami diancam masuk neraka, tahu gak? Zalim sama binatang, kami diancam masuk neraka. Apalagi sama orang. Tapi kan, oknum, Anda gak bisa pukul rata kaum muslimin seperti itu semuanya. Hanya 1-2 orang. Itulah sayangnya, 1-2 orang ini kemudian karenanya di general kepada semua kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelakunya dilarang berbuat zalim terhadap orang yang dibencinya. Lantas bagaimana dengan membenci seorang muslim dengan sebab mentakwil, nah ini baru masuk bahasan kita, syubhat dan dorongan nafsunya, maka ini lebih berhak untuk tidak dizalimi, bahkan harus berbuat adil terhadapnya karena dia muslim. Dia mentakwil firman dan sabda, mungkin dia salah faham. Dia salah mengatakan perkara A, B, C dan di tengah firman dan sabda, mungkin dia kurang tahu. Maka lebih berhak dia mendapatkan sikap adil dari kaum muslimin yang lain. Sama orang kafir aja kita adil kok. Karena ini bahasanya nyambung, Pak. Perhatikan bahasan sebelumnya, sikap ahlus sunnah terhadap perselisihan. Empat pertemuan saya ingat ini. Poin ini aja empat pertemuan. Kayaknya saya ingat, saya mengulang empat kali rekap. Bahwasanya kita memberikan uzur, memberikan maaf kepada sebuah perselisihan ketika kita berbeda dengan orang lain. Asal perbedaannya, basicnya adalah ijtihad dan dalam perkara yang boleh berijtihad padanya. Kaum muslimin. Sama orang kafir saja demikian sikap kita sebagai seorang muslim, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Harus lebih lunak. Ini tidak berlaku untuk kita ke yang berseberangan dengan kita ya. Mereka ke kita tuh sama harusnya. Ada sikap yang adil. Tapi enggak. Kalau kita keluar-keluar dengan akidah, dengan tauhid, tauhid dan syiriknya, sunnah dengan bid'ahnya, waduh, kayaknya kita yang paling nyempal dari Islam ini. Tapi ketika kemudian saudara kita kaum muslimin yang berseberangan, mereka yang menekan, enggak seperti itu sikapnya kepada kita. Berkali-kali ulun dengar, walaupun obrolan biasa ya, tapi dari Ustaz Ahmad Zainuddin Hafidzullah Ta'ala, tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika kita, anggaplah kita berbeda dari kebanyakan masyarakat, kenapa Anda tidak menerimanya? Kan ini keberagaman. Kemana prinsip itu? Ya. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin bagi masyarakat itu berbeda sejak dulu, harusnya terima aja dong. Wah, agama lain aja diterima di sini. Jadi ini bukan hanya pelajaran bagaimana kita bersikap kepada yang berseberangan, yang di sana juga ayo seperti ini kepada kita. Karena kita sama-sama kaum muslimin. Kepada non-muslim saja kita tidak boleh zalim. Apalagi kepada kaum muslimin. Apalagi misalnya kalau kita boleh membela diri, kita tidak menta'wil. Kita tidak menyampaikan syubhat. Kita hanya menyampaikan dalil. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman sahabat. Syubhat, kita yang merangin syubhat. Tapi bagi mereka yang kita sampaikan itu syubhat untuk mereka. Harusnya lebih yakni adil dalam bersikap masing-masing. Disebutkan di sini bentuk-bentuk keadilannya. Ulun baca poin satunya tapi habis itu kita skip ya karena itu sudah kita baca. Tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan bukan dari orang yang mengatakannya. Kasus khusus berkaitan dengan bagaimana atau apa itu keutamaan membaca ayat kursi. Karena yang mengatakannya siapa? Setan. Tapi Nabi Muhammad SAW membenarkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang tiga kali tentunya dia nangkap setan itu. Dan itu diantara dalil syaitan Allah berikan yakni kelebihan. Bisa yakni berubah wujudnya. Kalau itu dia jadi manusia. Mencuri, ketangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia memelas, dilepas. Lapor pada Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, dia bakal balik. Betul, hari berikutnya dia nyuri lagi, ketangkap lagi. Dia memelas, lepas. Di hari yang lapor lagi pada Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, dia bakal datang lagi. Tentunya Nabi Muhammad bukan dukun tahu perkara gaib, wahyu. Dan yang ketiga, ketika dia ditangkap sebelum dia memelas, atau dia tidak memelas tapi dia berikan yakni tawaran, nego. Saya kasih tahu kamu satu amalan, yaitu tentang keutamaan ayat kursi yang dengannya syaitan jauh enggak suka mereka. Bahkan orang yang tidur kalau membaca ayat kursi, Allah akan menjaga dia sampai dia bangun. Jadi siapa yang bisa mencelakai Anda? Enggak ada. Yang jaga Anda Tuhan. Jangan pernah lupa baca ayat kursi sebelum tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Kalau sudah yang menciptakan alam semesta yang menjaga Anda, siapa kemudian makhluk yang bisa mencelakai Anda? Enggak bisa. Tapi kadang kita lupa. Kebablasan tidur. Harusnya secapek-capeknya pian gitu ya. Ayat kursi itu kalau bisa refleks ya. Ya. Keluar dari lisan ini. Kan pian doa yang lain kan bisa refleks. Doa yang lain kan pian bisa refleks. Iya. Ngunci lawang jagain sudah tes, keluar doa ya Allah, kan refleks. Gurungan sudah anak jat, trak, refleks tuh tes. Harusnya bisa. Ya. Doa tidur Pak, maksudnya doa tidur, doa tidur. Oke. Masuk bahasan yang baru, poin yang kedua perhatikan. Di antara bentuk keadilan, yakni manhaj salaf. Halaman 238. Kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Perhatikan keterangannya. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata tentang biografi Yusuf bin Adham rahimahullah ta'ala. Kata beliau, termasuk syekh pengikut sunnah, ia adalah orang yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan menyuruh kepada athar, tetapi tabiatnya jelek. Jadi adil. Apakah ada orang seperti ini? Ya ada lah, sejak dulu sampai sekarang. Ada orang yang tabiatnya, kebiasaannya, akhlaknya cukup buruk. Tapi terhadap kebaikan, terhadap perkara yang ma'ruf, dia perintahkan orang. Terhadap perkara yang mungkar, dia larang orang untuk melakukannya. Ada takwa pada dirinya, cuman buruk akhlaknya. Maka harus bersikap adil. Tapi di saat yang sama tentunya praktekkan al-wal barok tadi. Apakah kita diamkan? No. Harus tetap dinasihati. Itu yang saya pelajari juga. Di kasus akhir-akhir ini dari Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin. Bagaimana beliau menasihati orang lain. Yang tentunya akhlaknya buruk. Beliau mengingkari, tapi orangnya tetap harus dinasihati. Jangan diulangi lagi. Perilaku itu buruk. Apalagi misalnya Anda adalah orang yang ternama, Anda adalah orang yang terpandang, Anda adalah misalnya guru. Ini berlaku untuk semua kita, ulun, Ustaz Farhan dan yang lain. Orang memandang kita, orang kemudian bisa jadi menjadikan kita panutan patokan. Setiap hari kita menyampaikan kebaikan. Perintah Allah dan larangannya, Nabi Muhammad, perintahnya dan larangannya, ya. Tapi kalau akhlak kita buruk, mengurangi cahaya ilmu itu. Jamaah juga kemudian, jangan tinggal diam, walaupun tentunya ketika menasehatinya, jangan di hadapan khalayak, itu enggak baik. Yang tahu, yang ulun tahu dari praktek Al-Ustaz Fadil Ahmad Zainuddin, beliau telpon orangnya. Jadi betul-betul rahasia. Betul-betul rahasia. Akhirnya dia tahu di mana kesalahannya. Tapi kalau pian misalnya menasihatinya di hadapan khalayak ramai, orang tua wali murid misalnya, lagi ada meeting antara orang tua wali murid, bukan wali majdzub, orang tua dan wali murid dengan para ustaz. Katakanlah satu ustaz, satu guru, satu ustazah, memiliki kesalahan, dia bongkar di majelis. Adil enggak? Enggak adil. Dia selama ini mengajarkan kepada anak Anda begitu banyak kebaikan. Tapi kan akhlaknya buruk. Nasihati di belakang. Lanjut dia dengan keburukannya, laporkan Pak Ketuanya. Nanti Pak Ketua mau WhatsApp ulun kayak panitia. Nah, akhirnya kita bersikap. Bukan kemudian dia khalayak ramai, Anda mempermalukannya. Karena semua kita pendosa. Ya Allah sebutkan tadi di awal, kita enggak takut sama Allah. Makanya kita tetap berdosa. Dosa ini, dosa itu masih kita lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan, ustadz pun melakukannya. Kalau kemudian karena kesalahan seorang ustadz, seorang guru, seorang ustadzah, satu kesalahannya, Anda kemudian, Anda keluarkan anak Anda dari sekolah itu, Anda anti dengannya, saya tunggu beritanya anak Anda sekolah di sekolahan mana setelah itu. Harusnya Anda mencari sekolahan gurunya malaikat. Enggak bisa Anda berguru dengan seorang yang kemudian enggak punya kesalahan. Tapi sikap Anda dengan membiarkan kesalahannya salah. Jadi siapa saja kemudian, entah itu wali murid kepada para asatidah dan ustazah juga, atau jamaah kepada ustaznya misalnya, ketika dia anti dengan ustaz tersebut karena ada kesalahan padanya, berhenti dia menyekolahkan anaknya di situ, berhenti dia dari pengajian di situ, kita pengen tahu setelah itu Anda ngaji di mana, setelah itu anak Anda sekolah di mana, kita pengen tahu guru-guru malaikatnya di mana. Enggak ada. Anda akan kecewa terus kalau seperti itu. Akhirnya, Anda ajarin aja anak Anda sendiri. Bisa? Enggak bisa. Oh, saya aja enggak bisa. Keluar-keluar sana sini setiap hari kemudian ceramah. Pian kira bisa didik anak seperti para ustadz-ustadzah di sekolah didik? Enggak bisa. Skillnya beda-beda. Skill kanan, skill kiri. Ya. Subhanallah. Belum tentu orang kemudian penceramah atau masyhur atau terkenal gitu ya. Kemudian semua mata pelajaran dia bisa kuasai. Nggak bisa. Pasti dengan bantuan para ustadz, ustadzah di sekolahan masing-masing. Kalau Anda ingin mencari seorang penceramah, Anda ingin mencari satu sekolah dengan para ustadznya yang nggak punya salah, Anda mimpi. Karena semuanya pasti punya salah. Seharusnya ketika mereka bersalah, Anda mengingatkan. Bukan Anda cabut. Ada lagi Anda ya. Ampih Anda ngaji di situ ya. Ampih Anda sekolahkan anak Anda di situ ya. Padahal Anda tahu kesalahan si ustaz atau ustazah, harusnya Anda nasihati biar mereka tahu salahnya di mana. Kalau Anda diamkan, dia salah terus. Ustadznya salah terus, ustadzahnya salah terus. Kenapa? Anda tahu tapi Anda diamkan. Cuman caranya, jangan di depan khalayak. Anda bisa WhatsApp dia, ustazah. Anda bisa WhatsApp dia, ustadz. Berikan nasihat. Jamaah kita itu luar biasa. Belum bahagia dengannya. Dalam tatanan bahasa Indonesia saja, saya itu gak sering sih, tapi pernah diingatkan. Kata yang keluar dari lisan ini sampai diperhatikan sama sebagian pihak. Karena salah dalam tatanan, yakni apa itu kamus besar bahasa Indonesia. Di antaranya ulun sering, kayak yang tadi itu, ulun sering mengatakannya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada jin untuk menjadi wujud yang lain. Bayangkan ulun sekarang merubahnya jadi menjadi wujud yang lain. Padahal ulun sering ngomong, merubah. Salah secara bahasa. Harusnya mengubah. Itu diingatkan tuh. Ada yang WhatsApp ulun. Bahasa pian salah. Alhamdulillah. Gak apa-apa, welcome kita. Karena memang salah. Ulun juga gak perlu buka kamus lagi. Karena ada niat baik. Bayangkan sedetail itu subhanallah pian. Ingin agar ustadznya gak salah ngomong. Seperti itu seharusnya. Ada kesalahan nasihat, nomor kita mudah diraih, nomor Ustaz Farhan dan para ustaz yang lain mudah diraih, orangnya juga mudah diraih. Tinggal Anda 5 waktu ke sini ketemu. Tapi tentunya harus ditata bahasanya ya. Tidak kita ingkari bahwasanya keustadan itu ya mendorong satu ego pada diri ini. Kalau kemudian bahasa Anda tidak Anda tata, kita akan membantahnya dalam keadaan salah. Ingin membela diri manusiawi. Karena mungkin bahasa Anda salah. Bagus-bagus ngomong. Welcome kok. Allahumma bissawab. Jadi seperti itu ya. Dan itu ulun dapatkan beberapa kali cerita dari Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin. Beberapa kali beliau praktekkan itu, ulun tahu siapa orangnya bahkan yakni di luar Banjarmasin, bahkan mungkin ustaznya itu nasional terkenal, beliau japri. Beliau teleponin. Karena seperti itu seharusnya. Apalagi seorang ustaz di mana perkataannya mungkin didengar orang banyak. Ada salah harus dibenerin. Bukan kemudian, kamu gak usah dengerin Ustaz Fulan ya. Kamu jangan ikut kajian Ustaz Fulan ya. Benerin Ustaznya karena dia salah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya sudah dinasehati, sudah dikasih tahu mana pendalilan yang benar, di mana letak salah dia. Lanjut dia dengan kesalahannya, apalagi bahkan kemudian menyombongkan diri dengan kesalahannya, baru kita tahdzir. Kita jauhkan orang dari dia. Kenapa? Pertama sudah kita nasihati secara yakni rahasia. Tapi lanjut dia. Berarti kan sombong, egonya luar biasa, enggak mau turun. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata tentang biografi Yusuf bin Adham rahimahullah ta'ala. Termasuk syekh pengikut sunnah. Pujian. Para ulama zaman dahulu memang seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun seperti itu. Kalau kemudian menyikapi ulama yang lain, mereka ajil. Apa kelebihannya mereka sebutkan. Tapi karena ini orang ternama, apalagi ini adalah perawi hadis, karena berimbas kepada periwayatan hadis yang dia sampaikan, maka harus jelas. Itulah mungkin yang biasa pian dengan istilah al-jarh wa ta'dil. Ilmu yang menentukan siapa orang yang layak diambil perkataannya, siapa yang tidak. Dengan menyebutkan jelas kelebihan dan kelemahannya. Dia hafalannya kuat. Tapinya itu biasanya mengurangi kemudian kadar, yakni para ulama yang lain mengambil hadis sama dia atau enggak. Ini berbicara para perawi ya. Termasuk syekh pengikut sunnah, ia adalah orang yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf, dan menyuruh kepada athar, jejak, maksudnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi tabiatnya jelek. Adil dalam bersikap. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan poin yang ketiga. Perhatikan. Tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Jadi bisa jadi dia yang salah. Dalam perkara-perkara yang memang kemudian luas perkara tersebut ya. Bukan kemudian ayat-ayat yang ulun katakan semuanya nyambung. Ayat yang muhkam, yang jelas, yang tidak memiliki makna kecuali satu. Di ayat yang muhkam itu kemudian orang menyimpang. Wah, gak bisa kita toleransi. Tapi kalau kemudian masih di ayat yang mutasyabihat, yang multitafsir, mungkin kita salah. Mungkin kita kurang luas bacaan. Tapi jangan juga kemudian dijadikan banyolan. Terkadang ini dijadikan banyolan, dijadikan meme atau meme. Biasa dengan istilah, situ nuntut ilmunya kurang jauh. Aduh, ini kan sudah merendahkan namanya. Ketika seorang memiliki akhlak yang seperti ini, dia mengharapkan kebenaran ada pada temannya. Harusnya Anda lakukan hal yang sama. Dalam perkara-perkara, isinya adalah ijtihad. Perkara yang sangat luas, boleh berijtihad. seseorang mungkin salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan. Kesalahan orang yang menyelisihi tidak boleh menyebabkan berlaku zalim kepadanya dan menyia-nyiakannya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa kejahatan orang-orang kafir, orang-orang murtad dan khawarij lebih besar daripada kejahatan orang yang zalim. Adapun jika mereka, khawarij dan selain mereka, tidak menzalimi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh menzalimi mereka kecuali menurut batas-batas syariat yang diperbolehkan setara. Batas syariat yang diperbolehkan setara. Dizalimi kita balas dengan kadar yang sama. Lebih dari itu enggak boleh. Bayangkan ya, sampai kepada kelompok yang nyempal dari Islam seperti ini saja. Penyimpangannya luar biasa, parah saja. Harus seperti itu kita bersikap. Khawarij itu ahli ibadah. Khawarij itu ahli salat. Khawarij itu ahli puasa. Muslimin mereka. Tapi dalam cara bersikap terhadap pemerintah, mereka keras luar biasa. Dalam bab yang lain, sangat mungkin mereka memiliki kebenaran. Tapi jangan sampai kemudian satu kebenaran mereka membuat Anda menerima semua penyimpangan yang mereka miliki. Harus adil. Kalau misalnya kita memiliki prinsip, biasa disebutkan di pertemuan yang dengan istilah manhaj muwazanah, maka kebenaran dan keburukan akhirnya jadi samar. Kelompok A penyimpangannya ini, tapi kan mereka punya kebaikan anu. Kelompok B penyimpangannya ini, tapi kan muka-muka. Kalau seperti itu terus, samar kebenaran. Harus dijelaskan kepada umat sampai mana level penyimpangannya. Apakah ia berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah yang sangat mungkin mengeluarkan mereka dari Islam? Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Yahudi Nasrani dengan keburukan mereka, di Quran tidak Allah sebutkan kebaikan mereka satu pun. Karena harus jelas. Kalau enggak samar nanti kita, akhirnya bingung kita kemudian bersikap. Akhirnya ya seperti orang liberal, seperti orang plural, akhirnya semua agama sama aja. Kristen itu mengajarkan kebaikan loh. Yahudi itu mengajarkan kebaikan loh. Anda enggak bahas mereka berbuat syiriknya kepada Allah. Kesalahan yang sangat fatal yang mereka lakukan, Anda enggak bahas. Kenapa perlu sebutkan ini nyambung? Ini lebih kepada pembahasan ketika kita sama kaum muslim berselisih dalam perkara yang boleh berijtihad dan perkara-perkara yang boleh berijtihad padanya. Maka kita mengharapkan bisa jadi kebenaran ada pada orang yang yakni berselisih dengan kita. Karena ini perkaranya luas, apalagi masalah fikih. Apalagi masalah fikih. Wallahu alam. Jadi harus berlapang dada ya. Itulah kenapa semua kita harus selalu belajar ya. Bahwasanya terkadang satu perkara yang kita yakini sekarang, begitu nambah ilmu, sering kajian, sering nonton, sering baca, tambah luas pengetahuan. Oh iya, ya, salah saya selama ini. Nah itu, apalagi perkara fikih. Ya. Karena selalu, ya ini ada saja yang baru, bergulir dia, apalagi perkara muamalah. Waduh, para ustaz itu dengan semua, para ustaz berkaitan dengan muamalah ini, oh, tiap hari mereka harus studi kasusnya. Karena baru terus, ada lagi, harus dipelajari dan diterangkan kepada kaum muslimin. Karena mereka juga selalu berpikir bagaimana supaya kaum muslimin juga terjerumus kepada dosa yang sama. Ujung-ujungnya riba juga. Tapi mereka rubah-rubah skemanya. Para ustaz harus mempelajarinya. Makanya setiap buku karangan Ustaz Irwandi, ya, setiap cetakan baru itu mesti lebih tebal. Cek aja. Cetakan baru mesti lebih tebal. Cetakan baru mesti lebih tebal. Karena ada perkara yang baru yang ditambahkan di cetakan baru. Mak, berarti harus nukar terus lah. Enggak juga. Anda kalau misalnya, sekarang cetakan berapa Pak? 28. Cetakan ke 28. Tat, ulun bisinya cetakan pertama. Enggak apa-apa. Buka website beliau. Semua update-nya ada di sana. Jadi semua perkara yang baru di 27 cetakan terakhir itu di website pribadi beliau ada. Jadi jangan bersedih. Mak, anda nukar cetakan pertama aja. Padahal setelah-setelahnya itu banyak update. Maka di websitenya. Kan tinggal buka handphone. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut sedikit lagi. Pernyataan beliau di atas tidak mencegah wajibnya, tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Harus diterangkan. Kita mengharapkan bahwasanya kebenaran ada pada orang yang berselisih dengan kita. Tapi ketika mereka punya penyimpangan yang dahsyat, tetap harus diterangkan. Asy'ariyah apa penyimpangannya? Diterangkan. Sufiyah apa kesesatannya? Diterangkan. Di bab tertentu, sangat mungkin misalnya dalam perkara yang boleh ijtihad, perkara yang sangat luas seorang boleh berijtihad padanya, mungkin mereka ada kebenaran. Kita enggak tahu. Tapi berkaitan dengan penyimpangan yang mereka miliki, tetap harus diterangkan, kata Syekh. Disebutkan, pernyataan beliau, ini keterangan Ustaz Al-Fadhil Yazid, mengomentari perkataan Imam Ibnu Taimiyah. Pernyataan beliau di atas, tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab Ahlul Bidah. Harus tetap diterangkan. Al-Qurafi berkata, kerusakan-kerusakan itu harus diperingatkan sebisa mungkin dengan syarat tidak melewati batas kejujuran padanya. Jangan dilebih-lebihkan. Mereka punya satu kesalahan fatal, terangkan apa adanya. Jangan kemudian lebay, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui, agar kemudian orang-orang makin benci sama kelompok itu. No. Ini berlaku perkara yang sama. Kalau ada kesalahan pada dakwah ini, benarkan dengan cara yang baik. Bukan kemudian dengan menjauhkan manusia dari dakwah ini. Tidak menutup kemungkinan. Kita juga tidak menutup mata. Sebagian kita, ustadz kita misalnya, mungkin salah ngomong. Tapi bagian kesalahannya dipotong, disebarkan, ditambahi bumbu-bumbu. No. Dia salah bicara. Dari satu jam dia berbicara, itu dia slip. Benerin. Bukan kemudian, wah, mantep nih. Potong, habis. Enggak kayak gitu. Wallahu a'lam bissawab. Dengan syarat tidak melewati batas kejujuran padanya. Kadang-kadang ditambah-tambahin. Seseorang misalnya, katakanlah orang yang taubat jadi salafi, ada kan ya? Taubat jadi salafi ada yang ada. Sebenarnya terkadang orang-orang seperti ini itu mungkin bermasalah dengan satu orang di komunitas salaf atau salafi. Dia bermasalah dengan Pak Saiful misalnya. Dia bermasalah dengan Ustaz Farhan misalnya. Dia bermasalah dengan salah satu kru misalnya. Berhenti dia dari ngaji di sini, keluar dia, taubat saya dari salafi, tapi bumbunya banyak. Aib pribadi Pak Saiful dia bahas, aib pribadi Ustaz Farhan dia bahas. Padahal kan masalahnya enggak itu. Masalahnya mungkin yang lain. Tapi untuk menjauhkan orang, agar orang kemudian enggak ngaji lagi, harus ada bumbu. Bapak nyawa sembahyang di sana ya. Ustaz Farhan tuh, wih, keluar. 3 jilid aibnya Ustaz Farhan. Enggak kayak gitu. 3 jilid. Atau ulun pribadi misal, atau Pak Saiful misal, atau Mas Eko misal. Nyotaulah ketua yayasannya Tujar. Nyotaulah ketua masjidnya Tujar. Dari situ kita tahu bagaimana isi hatinya ya. Ya. Orang kalau kemudian sudah melewati batas kejujuran, kita jadi tahu isi hatinya. Buruk sekali berarti Anda. Ketua yayasannya punya salah, DKM-nya punya salah, imam masjidnya punya salah, ulun pembina punya salah. Nasihati dengan kadar kesalahan yang kami lakukan. Bukan kemudian Anda tambahi bumbu ma. Jadi capcai kami. Ya Allah. Kita ulang ya. Masih lama ya. Masih lama. Karena kita sampai jam 8. Masih lama ya. Kerusakan-kerusakan itu harus diperingatkan sebisa mungkin. Dengan syarat tidak melewati batas kejujuran padanya. Apa yang ada pada mereka, kesalahan itulah yang dibahas. Gak usah kemudian masuk ke dalam perkara pribadi. Karena kita sedang menjauhkan umat dari kesalahannya. Anda punya masalah pribadi, urus empat mata. Bukan kemudian satu Banjarmasin tahu aibnya Pak Saiful. Gak perlu itu. Anda sendiri tahu, urus sama beliau nasihati. Semua kita manusia punya salah, punya dosa, punya aib. Ulun sering mengatakan bahwasanya Anda ingin atau berusaha mencari aibnya seorang sahabat, Anda akan temukan. Banyak baca aja, Anda akan temukan aib seorang sahabat. Tapi apa gunanya? Enggak ada, karena mereka sudah dijamin surga. Ngapain kamu cari-cari? Artinya selevel sahabat kita bisa dapatkan aib atau kesalahan mereka. Apalagi hanya kita-kita ini. Wah, seabrek, yang lain aja enggak tahu. Orang terdekat kita, pasangan kita, tahu banget. Makanya lo sebutkan, siapa saja yang zahirnya baik, tanya bininya. Anda akan tahu aibnya. Tapi untuk apa? Tidak seperti itu kemudian kita bersikap kepada sama kaum muslimin. Nasihat, ingkari kesalahan saudara kita, nasihati orangnya, selesai. Ini utus orang, pelajari kesalahannya, utus detektif, cari aibnya, ngapain? Karena kalau sudah Anda berusaha tajasus, mencari-cari kabar, mencari-cari berita, mencari-cari kesalahan, yang pasti Anda akan dapatkan, kalau sudah Anda dapat, apa Anda akan simpan? Enggak seru disimpan. Anda sudah capek nyari, Anda ketemu, kemudian Anda simpan, enggak seru. Serunya itu dibicarakan. Undang mbah mencari info tentang Pak Saiful itu seminggu ya dapat undang. Kenapa gerang jam? No. 4 jilid. Kalah Ustaz Farhan. Ini ada gunanya. Kayak Anda enggak punya aja. Kita juga semuanya punya. Pasangan kita yang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Sebaliknya perempuan juga demikian. Suaminya yang tahu sekali bagaimana yakni tabiat istrinya. Jadi ibu-ibu itu di kalangan akhwat itu kalau ingin menjatuhkan akhwat yang lain berusaha dia cari info dari mana? Suaminya. Suaminya bocor, wah habis tuh perempuan. Satu persatuan tukang sayur sebanjarmasin dia kasih kabar. Bisi grupnya. Grup paman sayur satu Indonesia, satu Banjarmasin. Satu info. Habis akhwat tuh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Tidak boleh membuat kedustaan terhadap pelakunya dengan menuduhnya melakukan perbuatan keji selama dia tidak melakukannya. Ini tambahan-tambahan. Orang kadang menggawinya, dia tidak melakukannya. Anda tidak berbuat adil, Anda zalim. Anda ingin menerangkan kesalahannya, tapi Anda tambah bumbu dengan jauh lebih banyak. Bahkan lebih banyaknya ini, dia saja tidak melakukan. Jatuhnya apa jadinya? Bukan cuma zalim, fitnah. Bahaya, ikhwan. Ini mungkin bicaranya kelompok ya, kelompok Islam ya. Ulun praktekkan secara individu. Enggak mesti kelompok, secara individu pun ini bisa berlaku. Harus bersikap adil. Anda ingin jauhkan satu orang dari orang lain yang tabiatnya buruk. Tapi di saat yang sama dia punya kebaikan, nasihati orangnya baik-baik. Ingatkan dia akan keburukannya itu. Ketika Anda memberikan peringatan orang lain darinya, jangan ditambahi bumbu yang macam-macam. Jangan memfitnah sesuatu yang dia tidak lakukan. Karena bisa jadi ikhwan. Karena fitnah yang kita lakukan. Rumah tangganya hancur misalnya. Karirnya hancur misalnya karena satu fitnah. Karena ada bumbu yang kita tambahin. Belum berbicara individu. Umur pian panjang. Pian tahu kesalahan pian. Pian bertaubat. Lalu ingin minta maaf. Enggak dimaafin orang. Oh, karena pian dia hancur kok. Gimana dia pengen memaafkan? dosa lisan. Ya. Makanya seorang sahabat menyaksikan, masa karena lisan wahai Rasul orang masuk neraka, bahkan karena lisanlah orang paling banyak masuk neraka. Ulun ulang. Pernyataan beliau di atas tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab ahlul bid'ah. Ini kelompok besar ya kita berbicara. Ulun tadi, ulun kerucutkan ke individu. Al-Qurafi berkata, kerusakan-kerusakan itu harus diperingatkan sebisa mungkin. Jangan didiamkan. Nanti orang terbiasa dengan kerusakan. Akhirnya ketika Anda melakukan kebaikan, dikira orang rusak. Jangan sampai membiarkan kebatilan. Karena kalau terbiasa dengan kebatilan, nanti Anda menyampaikan kebenaran, dikira Anda yang batil. Itulah kenapa para ustaz selalu berdakwah. Tidak bisa kita mendiamkan kebatilan, kerusakan, penyimpangan. Kenapa? Karena kalau sudah biasa, nanti Anda melakukan yang benar, Anda dikira salah. Tuhan sering contohkan dengan, pian kalau misalnya kada puasa di Nisfu Sya'ban, itu seperti pian yang berdosa. Pas Nisfu Sya'ban, pian mencari nasi kuning, dapat warung nasi kuning, nukar pian, kawan pian melalui, kada puasa, mau aja. Seperti kita yang berdosa. Karena orang sudah terbiasa salah. Kalau terbiasa orang dengan kesalahan, kebenaran nanti muncul, dianggap salah. Itulah yang terjadi sekarang. Ya. Dengan syarat tidak melampaui batas kejujuran padanya, tidak boleh membuat kedustaan terhadap pelakunya dengan menuduhnya melakukan perbuatan keji selama ia tidak melakukannya. Sekalipun dia melakukannya pun, enggak boleh disebarin ke orang. Dia punya hak aibnya untuk ditutupi. Dia punya kesalahan nih. A punya kesalahan nih. A punya kesalahan. Maka si B harus membenarkan kesalahannya. Bukan menyebarkannya kepada orang lain. Apalagi dia enggak punya kesalahan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan cukup dengan memperingatkan penyelisihan yang ada pada mereka. Bahwasanya ada perbedaan. Tidak boleh dikatakan kepada ahlul bid'ah, ia peminum khamar, ia berzina, dan lain-lain yang tidak ada padanya. Ini berlebihan. Nyautawalah bubuhan nang rancak, nang menggawi bid'ah-bid'ah itu. Imbah bulik berzikiran itu najanya. Ngapain? Hai pribadi orang. Kalau Anda tahu, nasihati dia. Dia Muslim. Bahkan terkadang dia hanya orang bodoh. Dia hanya ikut-ikutan, dia bukan penyerunya. Dia bukan yang menyerukan kebidaan, dia hanya ikut-ikutan. Dia punya hak untuk dinasihati. Wallah alam bisa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, berbicara tentang seorang harus dengan ilmu dan keadilan. Nah, ini kita tutup dengan ini dan digarisbawahi ya. Poin ini penting sekali ya. Berbicara tentang seseorang harus dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kejahilan dan kezaliman seperti keadaan ahlul bid'ah itu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang dibahas itu tentunya kelompok yang besar ahlul bid'ah, tapi ulun ingin kerucutkan kepada kesalahan individu. Harus berbicara dengan ilmu dan adil kepada orang itu. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat kita di posisi dia, kita yang punya salah. Kita punya hak untuk dinasihati dan tidak disebarkan aib kita. Jadinya kan nyaman ya. Bertetangga nyaman, di komunitas juga nyaman. Kenapa? Karena punya prinsip yang bagus, itulah kenapa ini namanya manhaj. Metode beragama. Agar kemudian kita baik, bagus, lurus dalam bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang keempat insyaallah di pertemuan mendatang. Dan info, dan mungkin pian sudah mengalami tentunya ya. Pokoknya selama Ustaz Al-Fadil Zaini Sabri di Banjarmasin, maka jadwal ulun beliau yang isi ya. Barakallahu fikum. Sebulan sekali apa dua kali? Sebulan sekali. Pekan terakhir biasanya. Pekan empat kayak pekan kemarin kan. Oke. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.